الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, di pertemuan lalu kita telah membaca beberapa ayat dari surat Al-Mulk, kalau tidak salah ingat sampai pada ayat 11, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir, maka mereka pun mengakui akan dosa-dosa mereka, maka menjauhlah, dikatakan menjauhlah ya terhadap para penghuni neraka As-Sa'ir. Dan sebelumnya mereka ya disebutkan oleh Allah tentang beberapa sifat neraka, para penghuni yang tidak dilempar kepadanya ya mendengarkan suara gemuruh neraka, dan bagaimana neraka tersebut menahan marah terhadap orang-orang kafir sebelum mereka dimasukkan ke dalamnya. Jadi sejak mereka diciptakan, neraka itu uiddat lil kafirin, bersiapkan untuk orang-orang kafir. Sementara jannah uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Dan tidak disebutkan tentang seorang muslim atau mukmin, seorang muslim yang asin, yang bermaksiat, agar supaya seorang muslim tetap dalam keadaan raja wal khauf, berharap selamat dan masuk jannah, dan tetap khawatir kalau-kalau dia termasuk yang diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa liyadzubillah. Dan disebutkan setiap kali satu rombongan demi rombongan dicampakkan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, para penjaganya bertanya, alam ya'tikum nadir, belumkah datang, bukankah telah datang kepada kalian peringatan, pemberi peringatan seperti rasul Sallallahu Sallam. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna, mereka menjawab, tentu telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, namun kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai, dan kami pun mengatakan, tidaklah kalian atau tidaklah Allah menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, dan justru menuduh balik, ya tidaklah lain kalian, ya, dan ini kami dulu mengatakan, ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, in antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah lain kalian kecuali dalam kesesatan yang besar, bukan sebatas kesesatan, namun kesesatan yang besar. Dan mereka pun setelah di yaumul qiyamah menyadari bahwa mereka yang sesat. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, mereka menjawab, seandainya dulu kami mau mendengar dan mau menggunakan akal, tentulah kami tidak akan berada atau menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Dan yang disebut, yang dimaksud dengan as-sama' wal akal yang ada dalam ayat, law kunna nasma'u aw naqilu, tentunya bukan berarti mereka tuli tidak bisa mendengar, bukan berarti mereka tidak berakal sehat atau gila, tetapi yang dimaksud adalah pendengaran dan akal yang dapat bermanfaat bagi mereka. Ya, law kunna nasma'u sama'an yuntafa'u bih, seandainya kami dulu punya pendengaran yang dapat memberi kami manfaat, au na'khilu aklan man yumayyizul haqqo minal batil, atau akal yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil, kemudian mengikuti yang hak meninggalkan yang batil. Itulah yang disebut bukan akal idrak tetapi akal, yaitu irsyad, akal rusd, ya. Fattabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jadi bukan yang dimaksud akal sehat, namun akal bimbingan. Begitu pula pendengaran, mendengar ayat-ayat, mendengar dalil, kemudian mengikutinya, menyimak dengan baik. Ya, sebenarnya yang Allah uji terhadap orang-orang yang beriman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya, mereka-mereka yang mau mendengarkan ucapan benar, kemudian mereka pun mengikuti sebaik-baiknya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Itu. Kemudian disebutkan fa'tarafu bidzanbihim, maka mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Di sini juga di antaranya ada dalil annal i'tiraf 'ala nafs maqbul. Pengakuan terhadap diri itu diterima. Padahal di situ, ya, ini disebutkan oleh Allah fa'tarafu bidzanbihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Ya. Ya. Bukankah kalian dulu datang kepada kalian pemberi peringatan? Iya. Ya, demikian. Seandainya kami dulu mau mendengar, mau berpikir, tentulah kami begini begitu, ya. Dan apa yang disebut al-i'tiraf 'ala nafs, ini juga dibahas dalam bab muamalat, ya. Sesuatu, dan ini juga dipakai bahkan sampai zaman kita, ya. Ada orang kalau mengaku ini bukan kendaraan saya, itu ngurusnya cepat. Ya, nggak usah pakai bertele-tele, tinggal identitas, KTP. Ini sudah saya jual, ini bukan punya saya. Itu cepat. Tapi kalau ngaku ini kendaraan sebenarnya milik saya, ngaku itu punya saya, itu towo urusan, ya kan? Al-bayyinatu al-mudda'i wa jamil al-munkar. Adapun seorang mengaku dirinya yang dirugikan atau dirinya yang berbuat keliru, berbuat salah, dia mengaku, ya. Maka seperti orang mengaku berzina. Seorang pezina tapi dia mengaku, al-i'tiraf. Itu cukup satu orang, dia tahu sudah diterima. Tapi kalau orang lain yang nuduh, butuh empat orang lihat langsung, ya, untuk bersaksi arba'atu syuhada. Kalau enggak, ya i'tiraf benar. Ya Rasulullah, ya zanait, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Fa'akimil hadda alaiya, tolong tegakkan hukum had atas saya. Nabi cuma tanya, abika junun, apa engkau ada kegilaan? Tidak khawatir ini orang kurang berakal sehat atau bagaimana, ya. Selama dia waras ma'itiraf, itu teranggap. Tapi kita baca di ayat yang setelahnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka dalam hal ghaib, takut terhadap Rabb mereka dalam keadaan menyendiri, lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan, yakni dari Allah, ditambahkan wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Jadi makna ini innal ladzina yakhafuna Allah fi khalawatihim, orang-orang yang takut kepada Allah ketika menyendiri. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Adapun takut kepada Allah di hadapan orang banyak, ya, terutama orang-orang baik, ini hal yang biasa. Di masjid, di majelis ilmu, dan ketika ada teman-teman yang saleh, yang baik, hal yang biasa. Tapi ketika dia menyendiri, itulah yang terpuji, dan di sini disebutkan mendapatkan itu banyak fadilah, fadail. Di antaranya lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan maghfirah ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang amat besar. Walahum thawabun azim, pahala agung, huwal jannah, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan ayat ini berbicara tentang keutamaan khasyatullah. Dan ini adalah suatu ibadah qalbiyah, suatu ibadah qalbu yang sangat agung dalam syariat agama kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai perbuatan tersebut. Tentu juga Allah mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Jalan Allah wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Dan diterangkan para ulama, sebenarnya setiap muslim itu memiliki modal khasyatullah. Setiap muslim, hanya tebal dan tipis ya. Orang yang tipis ya, dia akan semakin tipis khasyahnya, akan semakin mudah dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tipis khasyahnya, semakin tidak takut melanggar larangan yang besar sekalipun. Ada yang sebatas apalah, misalnya ghibah di depan orangnya tidak, tapi di belakang iya. Atau yang sebatas khianatul ayun, khianat mata, tapi tidak berani mabuk yang lebih besar, zina farji atau yang lain. Dan ada yang semakin tipis khasyahnya, maka dia lebih daripada itu, zina ataupun minum khamr. Lebih tipis lagi ada yang sampai membunuh dan seterusnya. Tetapi mereka tidak menajiskan Al-Quran, tidak menginjak-injak Al-Quran, tidak menghina Al-Quran, bahkan marah kalau agamanya dihina. Dan mereka tidak sujud, yakni kepada berhala, mempersekutukan Allah, dan beberapa hal yang semacam itu. Sehingga dan ada beberapa hal yang itu menjadi sebagai naqid min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maka tingkat-tingkat tentunya. Dan ilmu itu macam-macam. Ada al-ilm billah, ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ilm bi, yaitu hukukillah wa bi ahkamillah. Ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, ilmu tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ataupun ilmu tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang butuh mengetahui apa saja yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan, apalah yang Allah atur. Dan di situ ada al-ilm billah, yang di situ di antara jenis ilmu, bahkan ilmu yang besar disebut para ulama adalah al-ilm al-khasyah, dinukil dari Abdullah bin Mas'ud. Ilmu yang sesungguhnya adalah al-khasyah. Sehingga banyak di sana para ulama menyebutkan hampir-hampir fikih, demikian pula sirah ya, atau hampir-hampir fikih ya, sebatas semata-mata mempelajari itu tidak dapat memberikan faedah khasyah jika tidak diiringi ya dengan seperti ini, seperti tafsir Al-Qur'anul Karim. Itu besar ta'ziran, pengaruh ya, kandungan yang ada di dalamnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala besar sekali terkait dengan khasyatullah. Begitu pula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kondisi beliau dan orang-orang saleh, itu besar. Sehingga ini ayat ini salah satu di antara yang mengingatkan kepada kita. Lebih-lebih ya, sebagian ada yang menyebut suatu hal yang mungkin suatu negeri, suatu daerah itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya. Itu di mana tentunya tidak semuanya sama ya. Tetapi kita ingatkan agar jangan sampai kemudian sebagian kaum mencela dan pencemooh sebagian daerah yang lain, sementara bisa jadi di sisi Allah yang dia hina dan dia cemooh itu lebih baik di sisi Allah daripada dia. Ya, contoh misalnya orang Indonesia, kalau baik itu di Yaman, di Arab Saudi, di beberapa hal, itu dipuji akan adabnya. Ya, ya Masya Allah, disebutkan Masya Allah, Indonesiyun, Tayyibun, ya, mereka baik, ya, mereka ramah, mereka apa, Masya Allah, sosialnya, ya, apa namanya, keramahannya, itu dikenal. Ya, orang Timur, ya, orang benua Asia, ramah, ya, supel, ya, dan seterusnya. Dan sementara dalam hal ini mungkin sebagian kita menganggap mereka keras, ya, tegas, kurang senyum, sedikit-sedikit marah dan atau yang seterusnya. Tapi mungkin ada satu di antara sisi yang lain, ya. Mereka depan belakang seperti itu. Jarang sekali kita dengar duduk bermajelis dengan mereka, mereka menggibahi orang. Duduk bareng kemudian membicarakan fulan itu begini, fulan itu begitu. Jarang sekali selama berkawan dengan mereka. Dan tentu masing-masing ya dari yang lain belajar keramahan, belajar kebaikan terhadap lain seperti orang dari kita. Sementara kita banyak mempelajari hal tersebut. Dan termasuk apa yang sering disebut, bahkan sebagian yang meneliti, ya Allah, sebagian orang kita malas, sangat disayangkan, kadang Masya Allah, ya, ibadah, ya, agamis, ya, sholatnya atau amaliyahnya dan beberapa halnya, ya, gotong royongnya, ta'awunnya, sedekahnya atau yang lain-lain, menjenguk orang sakit bareng-bareng, semangat, rame-rame dan yang lain-lain. Namun bersama dengan itu, demikian pula ketika ya menyendiri atau yang lainnya, ini juga yang suatu hal yang sangat disayangkan, menjadi catatan. Kadang seorang terlupa kemudian jatuh dalam hal yang melanggar khasyatullah, dikarenakan tidak ada yang melihat dia kecuali hanya Allah dan penjaganya. Ini suatu ayat yang mengingatkan kita akan bab ini. Baik. Disebutkan oleh Syekh Sa'di, kita baca tafsirnya. Lamma dzakara halatal asqiya al-fujjar dzakara halatas su'ada al-abrah. Ketika Allah menyebutkan sebelumnya kondisi orang-orang celaka dan orang-orang fajir, maka setelah itu Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang baik. Faqala, maka Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka saat ghaib, ai fi jami'i ahwalihim, yaitu takut terhadap Rabb mereka di setiap kondisi mereka, hatta fil halati allati la yattali'u 'alaihim fiha illallah, sampai di kondisi yang tidak ada yang mengetahui mereka di dalam kondisi tersebut kecuali hanya Allah saja. Fala yaqdumuna 'ala ma'asihi, maka mereka tidak mendatangi maksiat terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqassiruna fima amara bih, dan mereka pun tidak menelantarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, sehingga hanya semangat ketika beribadah dilihat orang, namun ketika tidak ada orang ibadahnya dicampakkan. Dan begitu pula tidak melakukan maksiat dan kejelekan saat ada orang, namun ketika tidak ada orang maka dia terjang. Dan ini sebagai ya pengingat seluruhnya bagi kita semua dalam hal ini, untuk kita muhasabah dan betul-betul berusaha menjaga daripada khasyatullah, seberapapun kita bukan malaikah. Dan bagi yang terjatuh dan terjerumus, wajib baginya untuk segera dia taubat nasuha, menyesali daripada apa yang dia perbuat, dan hendaknya dia khawatir. Dan termasuk bentuk khasyah adalah dia mengkhawatirkan dosa-dosanya meskipun telah lalu, asal jangan sampai menjatuhkannya dalam bab putus asa. Kadang syaitan itu kalau kurang dosis sudah dia lebihkan, kemudian dia lebihkan, sampai pada tingkat seseorang mendapatkan rasa khasyah yang tidak tepat, sehingga merasa wah saya tidak pantas untuk jadi jamaah masjid, saya belum pantas berjilbab, saya belum pantas berhaji karena saya masih suka ghibah, saya masih suka bohong, dan justru dia ya meninggalkan teman-teman baiknya, justru kembali ke masa lalunya liyadzubillah. Nah itu rasa takut yang tidak benar. Tapi rasa takut yang benar itu yang mendorong kepada beramal, taubat, perbaikan diri, dan meninggalkan larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah di antaranya dan dipuji di dalam banyak nas ya, di antaranya ini ayat dan dalam hadis di Bukhari Muslim dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Allah bakal naungi kelak di bawah naungannya. Sebagian riwayat menyebutkan fi dhilli arsyih, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepanasan. 7 golongan disebutkan pada karaminum, salah satunya rajulan da'adhu imra'atun dzati mansabin wa jamal, seorang yang diajak oleh seorang wanita memiliki kedudukan dan kecantikan, faqal, dan dia mengatakan inni akhallah, aku takut kepada Allah, sehingga dia menolak. Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dan seorang yang bersedekah dengan sedekah dan dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tidak ada orang tahu, ibarat tangan kanan tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan di situ juga ini hanya dia sendiri dengan orang yang disedekahkan. Dan ada pula di antara golongan tersebut rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, seorang yang mengingat Allah khalian, dengan khalwah, berduaan, ini sendiri, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lain. Kalau mengingat Allah saat dengar khutbah Jumat, biasa. Ingat Allah saat dengar taklim, biasa. Ingat Allah ya saat bersama teman-teman yang soleh, yang baik ya, maka itu hal biasa. Tapi ingat Allah dia sendirian, zakarallah khalian fa fadat aynah, dan dia meneteskan air mata. Maka ini diantara bentuk-bentuk khasyatullah. Tadi seorang yang menolak wanita cantik juga karena khasyatullah. Dan imamnya ya tentu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal kasus seperti contoh kasus tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dan beliau lebih memilih penjara, rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi, wahai Rabbku, penjara lebih saya sukai daripada bebas di luar tetapi menghadapi makar mereka, para wanita istrinya Al-Aziz, Imratul Aziz, dan para wanita teman-temannya yang selalu berusaha merayu, menggodaku dengan ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf agar mau ya. Fa illam tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, kalau engkau tidak palingkan aku dari makar mereka ya Allah, aku bisa-bisa menuruti mereka ya, dan aku termasuk orang-orang yang jahil ya, seorang yang berilmu tapi melanggar daripada ilmunya dianggap seperti orang jahil, bahkan lebih parah. Karena sallallahu alaihi wa dan ini yang terus hendaknya kita berdoa ya, dan agar seorang tidak terperdaya ikhtirar terhadap dirinya ya, dan dia terus berusaha memperbaiki dirinya dalam hal tersebut. Dan subhanallah, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah di saat sendiri itu dampaknya luar biasa. Bukan berarti dengan taklim, dengan ibadah yang lain, sholat jamaah dan seterusnya, tidak berefek. Efek sekali, iya. Tetapi ada kondisi-kondisi qalbu itu jauh berpengaruh ketika seorang mencoba memperbaiki hubungan dengan Rabbnya ketika sendiri ya. Apakah dengan doa, apa dengan baca Al-Quran, ataukah dia mendengarkan rekaman ataupun taklim yang tidak online. Kalau online atau langsung ya ini berarti jamaah ya. Tapi dia sendiri ya, dia dengar atau dia baca tulisan ulama atau yang lainnya, atau berzikir atau berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu efeknya adalah sangat sangat besar. Dan oleh karenanya itu perhatikan contoh-contoh ibadah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Najdi At-Tamimi di kitab Usulul Tsalatsah ya, min anwa'il ibadah ya, termasuk bentuk-bentuk ibadah beliau sebutkan. Oh, itu banyak sekali. Al-inabah wal-khasyah wal-rahbah wal-rahbah wal-tawakkul. Ini disebut ini semua amalan qalbiyah. Enggak disebut ibadah, di antara ibadah adalah sedekah, kemudian gotong royong, terus kemudian ini. Padahal itu ya ibadah. Tapi kenapa disebutkan inabah, istighatsah, tawakkul wal-inabah wal-khasyah, mahabbah, rahbah. Kenapa? Itu semua amalan qalbiyah. Dan itu besar ya, dan itu besar. Dan kalau baik kalbu seseorang, maka otomatis akan baik pula yang lainnya ya. Adapun baik badannya, ya bisa jadi sebab melatih kalbunya jadi baik. Tapi kalau kalbunya baik, maka akan baik pula seluruhnya. Inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wayyal qalb. Ketahuilah dalam badan kita ada sekerat daging, kalau baik-baik semuanya, kalau jelek-jelek semuanya, itulah jantung, qalbu, empat hidayah. Maka di antara yang dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah, beliau banyak berdoa kalau enggak salah di Arafah. Ketika di padang Arafah, di antara muridnya ada yang mendengar apa yang dibaca Syekh bin Baz wukuf di Arafah, minta kepada Allah. Ya, tentunya sudah baca zikir-zikir yang lain yang agung. La ilaha illallah wa daula syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu, zikirnya para nabi. Tapi ada zikir yang permohonan yang beliau minta terus kepada Allah diulang-ulang. Apa itu? Allahumma aslih li qalbi. Allahumma aslih li qalbi. Allahumma aslih li qalbi, diulang-ulang. Ya Allah, benahi kalbu saya. Ya Allah, benahi hati saya. Ya Allah, benahi hati saya. Kenapa? Karena hati kalbu itu baik, baik semuanya. Ya. Baik semuanya. Maka itu satu hal ya. Dan disebutkan oleh para ulama ya. Dan ini banyak diantara sebabnya, selain doa minta kepada Allah, berteman dengan mereka orang-orang saleh yang tulus, berteman dengan mereka orang-orang yang memiliki khasyah, itu sangat mengingatkan dan membantu kita. Cari teman dengan mereka, entah saudara atau ustaz atau teman yang memiliki sifat seperti itu, yang dia tulus dan dia semangat dalam ibadah. Banyak orang, gak banyak orang. Bukan cuma kalau ada orang bijak, ramai, senang, tapi kalau sendiri malas. Tapi betul-betul yang terlihat lahir batin seperti itu, baik tulus, maka dekati dia, tempel dia. Itu besar pengaruhnya. Dan banyak contoh dari salafun saleh seputar pembahasan masalah ini. Orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, keadaan ghaib. Dan ini tentu sangat-sangat kita butuhkan, lebih-lebih di zaman kita ya, di mana di zaman dulu belum ada media-media yang seperti zaman sekarang ya, yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama rahimahutaala. Dan itu meskipun ada manfaat maslahat seperti pedang bermata dua, kalau tidak berhati-hati ya demikian. Meskipun seorang kadang tidak ada niatan untuk mencarinya, untuk melihatnya ya, ya kadang demikian hal tersebut muncul. Lakal ula laisat laka al-akhirah, atau laisa laka fima ba'du, engkau mendapatkan yang pertama nadzul fajah, tapi tidak untuk yang berikut-berikutnya. Dan kita baca keterangan mengasuhlah taufik, disebutkan di sini mereka yang mendapatkan atau memiliki khasyah tersebut ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfirah wa ajrun kabir, mereka akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan ajar, pahala yang sangat besar. Dan khasyah sekali lagi banyak sekali kalau selain daripada ayat ini ya. Ini di antara faedah, meskipun ambillah satu ayat misal yang ada di depan kita, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini sudah faedah sangat-sangat besar ya. Belum lagi demikian pembahasan ya yang lainnya dari surat ini. Adapun tentang khasyah juga Allah sebutkan di surat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan di surat Ar-Rahman. Bagi orang yang takut akan kedudukan Rabbnya akan mendapatkan jannah, dua jannah, yakni al-jin wal ins. Dan ada pula firman Allah, walladzina hum min adzab rabbihim musyfiqun, penghuni jannah mereka orang-orang yang takut terhadap adab Rabb mereka, dan yang semisal daripada itu. Kemudian belum lagi dalam hadis-hadis, dan belum lagi dari kalam para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita anggap cukup, banyak sekali kalam ulama ya. Kita kembali ke tafsir saja. Baik. Kata Syekh Sa'd radhiyallahu ta'ala, lahum maghfirah. Baik, mereka mendapatkan ampunan yaitu lidzunubihim. Mereka akan mendapatkan ampunan yaitu atas dosa-dosa mereka. Ya, begitu. Dan ini motivasi. Ya. Kalau seorang ingin mendapat ampunan Allah akan dosa-dosanya, maka usahakan, upayakan khasyatullah ini. Ya. Kalaupun dia terjatuh, terjerumus, maka taubat nasuha, sesali dan takut kepada Allah, minta taubat ampunan yang berikutnya dan terus. Dan Allah tidak akan bosan sampai kita yang bosan terlebih dahulu. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat, Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Ya, orang yang aman di dunia, dia pun aman di akhirat. Orang yang takut di dunia, dia pun akan ketakutan di akhirat, tidak. Ya. Tapi orang yang takut terhadap Allah di dunia, Allah akan berikan dia keamanan di akhirat. Dan orang yang merasa aman di dunia, Allah akan jadikan dia ketakutan di akhirat. Nasallahu taufik, nasallahu salam ala afiyah. Dan itu ciri-ciri aulia Allah. Abu Bakar Siddiq takut, Umar bin Khattab takut. Ya. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya laitani kuntu tayran, duhai seandainya saya jadi burung saja. Ya. Cuman pergi cari makan, takdu khimasan wa taruhu bitana, pergi perut lapar, pulang perut kenyang, kembali ke sarang, selesai mati, tidak ada hisab. La azab la hisab. Umar takut termasuk munafikin. Tanya kepada Hudzaifah, itu mereka. Sementara sebagian orang belakangan mengaku Habib minal Habaib, mengaku wali dari aulia Allah, dan menganggap naudzubillah malaikat mungkar dan nakir saja tidak berani tanya ke dia. Banyak sekali omongan mereka lancang yang seperti ini. Dan kalau malaikat terhadap malaikat saja berani, apalagi yang disebut sampai kepada para imam ya. Yang seharusnya berguru kepada saya itu sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berguru kepada hal seperti itu. Alhamdulillah. Dan mereka sebagian merasa aman, ya. Malaikat sungkan, malaikat takut terhadapnya. Begini begitu ya, subhanallah. Padahal para nabi ketika lewat sirat, jembatan di atas punggung neraka saja, ucapan mereka Allahumma salim salim. Para nabi jelas selamat. Tapi mereka sempat berdoa Allahumma salim salim. Dan lewatnya tentu bukan cuma berjalan pelan, cepat ya. Tapi demikian itu berapa sempat. Ya demikian rasakan. Dan dalam keadaan di ya, dunia mereka mencontohkan tawadu dan halal yang baik ya. Khasyatullah banyak faedahnya, banyak sekali faedahnya. Di antaranya ini lahum maghfirah lidzunubihim, diberikan ampunan atas dosa mereka. Wa idza ghafarallahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum adzabal jahim. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa seseorang, dosa-dosa mereka, maka Allah akan menjaga mereka dari kejelekan, yaitu azabnya. Ya waqahum syarraha wa waqahum adzabal jahim, dan menjaga mereka dari azab neraka jahim. Wa ajrun kabir, mereka mendapatkan maghfirah dan mendapatkan pahala yang besar. Wa ajrun kabir, ini ataf walahum, mereka juga akan mendapatkan selain ampunan adalah ajrun kabir. Wa huwa ma addahallahu lahum fil jannah minan na'imil muqim, itu adalah apa yang Allah persiapkan untuk mereka di jannah dari kenikmatan yang muqim, yang langgeng. Wal mulkil kabir, kekuasaan kerajaan yang besar. Waladzat almutawasilat, berbagai kelezatan-kelezatan nikmat di jannah yang bersambung, berkesinambungan. Walmustahayat, dan berbagai macam kesenangan yang didambakan, ya mustahil suatu yang didambakan, yang diinginkan tiap jiwa. Wal kusur, wal manazil al-aliyat, istana-istana dan tempat-tempat tinggal yang tinggi. Wal hurul hisan, bidadari-bidadari yang cantik jelita. Wal khudum wal wildan, para pelayan-pelayan dan anak-anak kecil yang menyenangkan pandangan mata. Wa adzamu min dzalika wa akbar, dan yang lebih agung dan lebih besar daripada itu semua, ridha rahman alladhi yuhilluhu Allah ala ahli jinan, ridha Allah rahman yang Allah berikan kepada penghuni surganya. Baik, kita anggap cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya, ayat ini saja. Ayat berikutnya insyaallah pertemuan mendatang ya. Alafu minkum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.